Wa amma fil mu'asyarat fa yustaratu alla yatamayyaza an-nadur. Jadi kalau di dalam zakat mu'asyarat, zakat yang keharusan membayarnya adalah 10%, ya, 1/10, maka syaratnya untuk dikatakan khalid atau harta yang tercampur itu tidak berbeda beberapa hal. Yang pertama adalah an-natur. Natur ini artinya adalah penjaga, ya, penjaga tanaman. Kemudian wal akar. Akar ini pembajak tanah, ya, pembajak tanah. Di sini sudah dijelaskan bahwa falah, jadi pembajak tanah atau petani itu al akar. Kemudian wal umal. Umal ini pegawai. Wal mulakih. Mulakih ini orang yang mengawinkan, mengawinkan tanaman. Wal lakot, orang yang memetik tanaman. Wan nahru, sungai sebagai pengairan. Wal jarin, tempat mengeringkan, ya, tempat mengeringkan, mengeringkan tanaman. Wal badru, ini biji, ya, biji atau buih. Amma fi nagdi wa urudi tijarati fayustarotu, ya, kalau untuk zakat emas perak dan barang dagangan supaya bisa tergolong benda yang tercampur itu harus tidak berbeda la tamayaza ad-dukan. Dukan ini toko. Wal harisu, penjaga toko. Wal mizanu, timbangan. Wal wazan, orang yang menimbang. Wan nakot. Nakot ini pengkritik, ya. Jadi yang menentukan ini kualitasnya bagaimana. Wal munadi, yang memanggil. Wal humal, yang membawa, membawa barang. Faidakan anikulin min humakis fihi nukut fi sunduk wahid kais. Bila satu dari dua orang memiliki satu kantong yang di dalamnya terdapat emas atau perak, dan dua kantong itu ditempatkan dalam satu kotak. Aukana likulin minhuma amti atau tijarah fi mahjanin wahid. Apa keduanya masing-masing memiliki barang dagangan masing-masing yang diletakkan di satu berangkas. Walam yatamayyaz ahaduhuma anil akhar bi syai'in mimma sabaq sabatat bihil khultah, ya. Dan salah satu dari kedua orang yang bersekutu itu tidak bisa membedakan harta satu dengan yang lain, maka khultah itu sudah bisa ditetapkan, ya. Khultah atau tercampurnya dua harta itu sudah bisa ditetapkan. Kemudian ini sekarang membahas zakat fitrah. Wa zakatul fitri ay fitri syahri Ramadan tajibu ijma'an. Membayar zakat fitrah, yaitu zakat fitrah di bulan Ramadan, itu hukumnya wajib dan ulama sepakat atas hal itu. Wala tibara biman syadza fi qaulih, dan ulama yang tidak sepakat dengan ini itu tidak dianggap, karena ucapannya, karena pendapatnya itu keluar dari pendapat semua ulama. Wa wujubuha bi idraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah itu disebabkan menemukan sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Wa hinait fa yukhraju amman mata ba'dal ghurubi wa kana indahu fihi hayatun mustaqirrah. Bila memang ketentuannya demikian, maka seorang yang meninggal setelah terbenamnya matahari di tanggal 1 Syawal, ya, dan di saat itu dia masih memiliki kehidupan, kehidupan yang masih bertahan lama, maka zakat fitrah harus dibayarkan untuknya. Kama nabaha alaihi al-Adri'i, seperti yang dijelaskan oleh al-Adri'i, duna man wulida ba'dahu. Zakat fitrah tidak harus dibayarkan bagi seorang bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari. Afadadzalika Ramli. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Ramli. ala kulli muslimin alaihi ay anafsihi, anafsi kulli muslim. Yang harus dikeluarkan zakat fitrahnya adalah setiap orang Islam. Jadi seorang Islam yang membayar zakat untuk dirinya sendiri, wa alaman ay an ashos wajibat alaihi ay ala muslimin nafaqatuhum. Dan selain zakat untuk diri sendiri, juga diharuskan zakat untuk seorang yang dinafkahi, seseorang yang nafkahnya wajib ditanggung oleh seorang muslim. Wujub ainin, dan kewajiban nafkah ini adalah kewajiban yang ain ya, bukan kewajiban yang kifayah. Bizaujiyatin au milkin au qorobatin. Jadi kewajiban nafkah itu baik disebabkan menikah atau disebabkan memiliki budak atau disebabkan kerabat. Wa qauluhu ala kulli muslimin muta'alliqun bi qaulihi tajibu. Jadi kata kulli muslimin, kata ini kulli muslimin, ini hubungannya di kata tajibu ya. Wal muradu bi kulli muslimin al mukhrijun. Yang dimaksud dengan kata kulli muslim adalah orang-orang yang membayar zakat. Wa qauluhu alaihi wa alaman alaihi nafaqatuhum bayanun lil mukhraji anhu. Dan kata alaihi dan alaman alaihi nafaqatuhum ini adalah menjelaskan orang yang zakatnya dibayar. Orang yang zakatnya dibayar. Fa'alal awal wasani fa'ala ala bimaknaan. Maka huruf ala yang pertama yaitu ini ya, ala yang ini dan ala yang kedua ini, keduanya itu bimaknaan. Idza kanu aiman wajibat alaihi nafaqatuhum muslimin. Jadi keharusan membayar zakat untuk orang-orang yang harus kita nafkahi itu terkhusus bila mereka beragama Islam. Bikhilafil qoribil kafir alladzi tajibu nafaqatuhu. Berbeda dengan kerabat yang kafir ya. Kerabat yang kafir yang kita harus menafkahinya. Wal abdul kafiru, dan berbeda juga dengan budak yang kafir, wal amatul kafiratu, budak perempuan yang kafir, wazaujatul kafiratu, dan istri perempuan yang kafir. Fatajibu nafaqatuhum duna fitratihim. Jadi bagi orang-orang yang tidak beragama Islam, kita tetap harus menafkahinya, tetapi kita tidak harus membayar zakat fitrahnya. Ala kulli wahidin so'un. Setiap orang yang membayar zakat, ukuran yang harus dibayarkan adalah satu so'. Aimu'ayarun bisok, yaitu ditakar menggunakan so'. Alladzi kana yukhraju bihi fi zaman Rasulillah. So' ini yang digunakan ukuran adalah so' yang digunakan sebagai takaran di masa Rasulullah. Faman lam yajidhu wajib alaihi ayyuhrija qadran yatayaqqan annahu la yanqusu anhu. Jadi mestinya ukuran zakat fitrah itu menggunakan so' ya, menggunakan ukuran so' yang dibuat ukuran di masa Rasulullah. Dan bagi orang yang tidak memiliki takaran itu, maka dia diharuskan mengeluarkan zakat fitrah sekadar kira-kira kadar itu dipastikan tidak kurang dari satu sok. Faqala jama'atun minal ulama annahu qadru arba'i hanafat. Menurut golongan dari sebagian ulama, kadar satu sok adalah kadar empat khufnah ya, empat khufnah. Khufnah itu sepenuh kedua telapak tangan. Jadi ukuran sepenuh dua telapak tangan empat kali itu adalah ukuran satu sok menurut golongan ulama. Bi kafairo julin mu'tadilin kafen. Jadi ukuran telapak tangan itu adalah telapak tangan lelaki yang telapak tangannya normal, dalam arti tidak terlalu lebar dan tidak terlalu tinggi. Apa dzalikal hisni? Hal ini dijelaskan oleh penulis kitab Kifayatul Ahyar yaitu Taqiyuddin Al-Hisni. wa yakunu sa'u min ghalibi kutil balad ay baladil muhri muhraji an nafsihi wa aman talzamuhu mu'natuhu idza kana hadiran. Dan ukuran satu sok yang harus dibayarkan adalah makanan pokok yang menjadi mayoritas di satu daerah. Daerah yang dimaksud adalah daerah orang yang mengeluarkan zakat, ya, zakat baik untuk dirinya ataupun untuk orang-orang yang dinafkahinya. Bila mereka ada, bila mereka tidak gaib. Wa illa fal ibratu bi kutil mu'adda anhu tsumma yatahammaluha anhul mu'addi. Kalau orang yang dibayar zakat, orang yang zakatnya dibayar itu tidak ada, artinya gaib, berbeda tempat dengan yang membayar, maka yang dianggap adalah orang yang dizakati. Jadi apabila ada antara yang membayar zakat dengan yang dizakati itu berbeda tempat, maka yang dianggap adalah orang yang dizakati. Lalu hal itu ditanggung oleh yang membayar zakat. Tahammulah hiwalatin radoman. Jadi tanggungan yang ditanggung oleh muadzin ini adalah tanggungan seperti halnya tanggungan hiwalah atau memindah hutang, tidak seperti tanggungan dhoman. Dhoman yaitu bertanggung jawab atas kerusakan atau resiko yang potensi dilakukan oleh orang lain. Wal muradu bi kutil baladi jami'u sanah la waqtul wujubi faqat. Yang dimaksud dengan makanan pokok satu daerah adalah makanan pokok yang dikonsumsi di seluruh tahun, bukan hanya makanan pokok yang dikonsumsi di saat wajib zakat saja. Afadha dzalika Ar-Romli. Keterangan ini dijelaskan oleh Ar-Romli. Wa'alam anna syartal muhriji alla yakuna musawasan wala ma'iban. Syarat zakat yang dikeluarkan adalah tidak boleh zakat yang musawas itu ada ulatnya, ya, dan juga tidak boleh zakat, tidak boleh barang-barang atau biji-bijian yang cacat. Kaladhi lahikohuma awnadawatul ardi, seperti biji-bijian yang basah yang terkena air atau yang tanahnya tanah lembab. Wanah widalika atau yang lain. Contoh yang lain adalah kalatiki almutagoyiri launi, seperti barang yang sudah usang, yang sudah lama, yang warnanya sudah berubah. Warroihati, ya, dan baunya juga sudah berubah. Wakaza almutawat, begitu juga biji-bijian atau barang yang ada ulatnya. Mudawat dengan musawas ini sama. Wayakuna haban, yang dikeluarkan haruslah biji. Falatu jiul kimatu bila hilaf, maka tidak boleh membayar zakat fitrah dengan harga. Dan ini ulama sepakat. Wakada layu jiul dagiku walasawiku walalhubju. Dan juga tidak diperbolehkan atau tidak cukup membayar zakat fitrah berupa tepung atau makanan sawik ataupun sudah menjadi roti. Lianal haba yasulhu lima tasulhu lahu hadihi salasah, karena biji itu bisa digunakan untuk sesuatu yang tidak bisa digunakan di tiga hal tadi, tepung, makanan sawik, bubur, ya, dan juga roti. Jadi kalau hab itu kan kalau masih berupa biji kan bisa dibuat apa saja. Afadza likal hisni. Hal ini dijelaskan oleh Al-Hisni. Wajib zakatul fitri alal kafiri mimamunihil muslimi kazaujatihi. Zakat fitrah juga harus dibayar oleh orang kafir untuk keluarganya yang Islam. Misalkan istrinya yang Islam. Bi'an aslamat wa takhallafa. Gambarannya adalah seorang istri yang masuk Islam tetapi suaminya belum mau masuk Islam, dan di saat itu ada kewajiban zakat. Watu jiu anha bila niyatin li ta'anturiha minal mu'adda'an hu da'iman, dan dalam permasalahan ini zakat yang dibayar oleh orang kafir itu sah walaupun tanpa niat, walaupun niat orang kafir itu tidak dianggap oleh syariat, karena memang niatnya itu ta'adzur, karena memang tidak memungkinkan niat dilakukan oleh orang yang dizakati, dan juga tidak mungkin juga niat dilakukan oleh yang membayar zakat. Faghuliba fihi syaddanil hajah, maka di dalam hal ini lebih dimenangkan sah tanpa niat, karena ada kebutuhan yang mendesak. Hadza fi kafirin asliyin, ini adalah hukum untuk kafir asli. Fa amal murtaddu fa in aslama lazimathu an nafsihi wa umulihi wa illa fala alal mu'tamad. Kalau orang murtad, orang yang sudah pernah masuk Islam, apabila dia masuk Islam, maka zakat harus dibayar untuk dirinya dan untuk keluarganya. Tapi kalau dia tidak masuk Islam, maka menurut qaul mu'tamad tidak ada kewajiban membayar zakat. Fakadza mamunu murtadin fala tajibu anhu illa ayyuslima. Begitu pula keluarga yang murtad tidak wajib membayar zakatnya kecuali bila dia masuk Islam. Afad dzalika Ibnu Hajar fi Fathul Jawad. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Jawad.